بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني dari sebagian dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan رحمه الله تعالى terkait dengan al-fakhr bil ahsab. Fakhr maknanya ta'adum ala nas bil aba' wa ma'asirihim. Ta'adum, merasa besar, merasa tinggi atas manusia, bangga dengan nenek moyang, dan ma'asir, dan apa mana ma'asir itu maksud? Peninggalan-peninggalan mereka. Itu namanya ma'saroh atau ma'asir ma'sar. Ma'asir apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, seperti napak tilas dengan peninggalan orang-orang yang dianggapnya wali, dianggapnya kiai, dianggapnya pembesar. Ini termasuk ma'asir. Dia bangga dengan apa yang mereka dapati dari peninggalan nenek moyang mereka. Itu termasuk fakhr bil ahsab. Di antara sahibnya untuk lafaz ini, fakhr bil ahsab, hadis yang marfu riwayatnya Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, innallaha qad azaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhruha bil aba. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghilangkan dari kalian ubayyatal jahiliyah wa fakhruha bil aba, yakni merasa apa yang ditinggalkan, disediakan oleh nenek moyangnya itu dibikin kebanggaan. Betul, itulah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tidak lagi dianggap, enggak lagi dihitung, enggak lagi diperhitungkan. Wa fakhruha bil aba. Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun. Hanya saja seorang itu cuma dibagi dua. Mu'min taqi. Ini seorang mu'min yang banyak bertakwa. Atau fajir syaqi, atau seorang yang fajir banyak dosa. Dan syaqi adalah orang yang sengsara, orang yang celaka. An-nasu banu Adam, manusia itu seluruhnya adalah anak Adam. Wa Adamu khuliqa min turab, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi ujungnya manusia kembalinya kepada Adam alaihissalam, yang Adam diciptakan dari tanah. Sama, enggak ada beda. Yang membedakan adalah cuma takwa. Perhatikan anak-anak Umar. Perhatikan. Jadi yang membedakan cuma takwa. Kalau asal diciptakannya manusia ini adalah Tahu kita bahwasanya Adam dari turab, dari tanah. Layada'anna rijalun fakhrahum biakwamin. Innama wa fahmun min fihami jahannam. Fahmun ini mufrad, mungkin jamaknya fiham atau fuhum. Ya. Awla yakunanna ahwana alallahi minal ju'lan atau ju'lan, ju'alu, jamaknya ju'lan atau ju'lan. Agar supaya para laki-laki itu meninggalkan kebanggaan mereka dengan kaum. Innama mereka adalah fahamnya apa? Arang dari arang-arang jahanam. Atau mereka kalau enggak seperti itu adalah lebih ringan, lebih hina atas Allah Ta'ala daripada ju'lan, ini apa? Kumbang. Ya. Atau kepik. Hewan yang kecil. Jadi manusia itu pada dasarnya kesombongan enggak ada artinya, malah menghinakan dirinya. Jadi bangga dengan kaum, bangga dengan keturunan, bangga dengan orang yang mulia, sementara dia sendiri tidak memiliki sifat kemuliaan. Ini adalah jahiliyah melulu. Maka bangga dengan masyayikhnya, sementara dia tidak bersifat dengan sifat yang mulia. Ini adalah jahiliyah melulu, mengajak kepada jahiliyah, mengajak kepada sifat jahiliyah, diantaranya adalah taklid, diantaranya adalah ta'asub, fanatik. Ini semuanya jahiliyah. Dan itu tercela. Sebagaimana telah kita ketahui, ya kan? Fama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah fa'ulaika lahum jazaa'ud-dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Jadi apa yang mau dibanggakan oleh seorang terkait dengan dunianya atau keturunannya? Enggak ada sama sekali. Keselamatan seorang bukan karena keturunannya, bukan karena hartanya. Tapi dijelaskan bahwasanya illa man amana wa amila salihah. Jadi kuncinya adalah iman dan amal yang soleh. Amal yang soleh bukan bangga dengan keturunan. Lain dengan orang-orang sufi. Jahil seperti keledai, tapi dia akan menjadi pembesar dari kaumnya karena keturunannya kiai. Anaknya kiai, putranya kiai, tapi kadang dia lebih hina daripada kambing yang dipiara, yang dipelihara. Ya kan? Demikian juga orang yang fana dengan organisasi, yang dibanggakan cuma kedudukan dari para petingginya, dari para pembesarnya. Demikian juga orang yang fanatik dengan kenegaraannya, ya kan, dengan bangsanya. Ini juga seperti itu, semuanya adalah jahiliyah. Nah kalau itu kita harus waspada dari fanatik dan ta'asub dengan siapapun dia orangnya. Harus cermat, harus cerdik, harus cerdas. Baik, kalau Allah Ta'ala qawlu wa ta'nu fil ansab ayal wuku' fiha bil aibi wa tanakkusi al wuku' fiha. Jadi al wuku' fil fi ardil muslim, maknanya banyak mencela pada keturunannya. Maka dikatakan fil aibi wa tanakkus, mencela dan meremehkan, ya kan? dikira meremehkan orang lain karena keturunannya orang yang tidak mulia. Karena orang yang bukan bangsawan diremehkan karena kemiskinannya, karena perkara-perkara yang berhubungan dengan bentuk fisik badannya diremehkan, atau orang tuanya dan yang lainnya. Maka dibawakan Said di sini walamma ayyara Abu Dzar menetakyir, mencela. Maka tatkala Abu Dzar mencela rasulan bi ummihi, perhatikan di bawah, wa inna ma'ayyarahu bisawadiha faqat, dan hanya saja Abu Dzar mencela laki-laki tadi karena ibunya apa? Hitam. Seorang laki-laki tadi ibunya hitam. Faqala lahu ya ibn as-sauda, kata Abu Dzar bilang kepada laki-laki tadi, wahai ibn as-sauda, wahai putranya seorang ibu yang berkulit hitam. Bagaimana bin nas al-yawma waqad atlaku li'aklamihim wa al-sinatihim al-anana. Artinya, maka bagaimana dengan manusia sekarang ini? Mereka telah melepaskan pena-pena mereka dan lisan-lisan mereka, melepaskan al-anan, yakni enggak ada kendalinya. Pena-pena dan lisan tanpa terkendali. Ya kan, semau-maunya. Maka lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu tatkala beliau mencela seorang laki-laki dengan terkait dengan ibunya yang berkulit hitam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Ayyar tau bi ummi?" Bukan kau mencela dia dengan sebab ibunya hitam kulitnya. Innaka mar'un fi jahiliyah. Wa idzar yang kau adalah seorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Fadalla ala anna ta'na fil ansab min amalil jahiliyah. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya mencela nasab, baik nasabnya dia sendiri atau nasabnya orang lain, termasuk dari amalannya jahiliyah. Dan jahiliyah adalah semuanya tercela karena sifat dam, sifat yang buruk, sifat yang telah dilewati dari kaum jahiliyah sebelum Mab'as, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa anal muslim qad yakunu fi syai'un min hadhil khisal al musammat bi jahiliyatin wa yahudiyatin wa nasraniyatin. Dan sungguhnya seorang muslim kadang pada dirinya ada sesuatu dari perangai-perangai yang dinamai dengan nama jahiliyah, Yahudiyah dan Nasraniyah. Wala yujibu dalika, yani khisal tadi enggaklah menuntut kekufuran seorang muslim, juga enggak menuntut tentang kefasikannya, wala fiskohu. Ini nukilan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam, yani Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi seorang kadang ada sifat jahiliyah, tapi enggak harus dia ini kafir, enggak harus dia ini fasik. Pemna yahwa, karena di situ juga Abu Dzar bukan menjadi fasik gara-gara mencela tadi. Ya. Maka walaupun demikian harus ditinggalkan. Ya. Tapi yahwa. Adapun kalau orang itu memang berhak untuk diremehkan dan dihinakan sesuai dengan kadar kejahatannya, ini perkara lain. Seperti kita bilang bahwasanya Siddiq adalah kambingnya Abu Thorab, memang karena sudah keterlaluan, ya kan? Sudah keterlaluan kejahatannya, ya. Kerusakannya Abu Thorab dalam apa yang dia tulis, bukan kok diluruskan tentang kejahatannya dan keseluruhan tentang kelakuannya, malah dibela mati-matian. Maka dia sanggup menjadi kambingnya orang lain. Enggak peduli. Baik. Qauluhu wa tasqau bin nujum. ay nisbatul matar ilan naw wa wasukutun najm. Itu sekamananya adalah menisbatan, menasabkan hujan kepada naw. Dan apa itu naw? Ya kan, sukutun najm. Jadi jatuhnya bintang tertentu, kemudian ini sebagai penasapan bahwasanya hujan adalah karena bintang tadi. Dan akan dirinci ini bahwa ini insyaallah tentang kapan syirik akbar dan kapan syirik asghar. Kama kharaj al-Imam Ahmad wa Ibn Jarir an Jabirin as-Sawai anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul akhafu ala ummati salasan istisqa'un bin nujum wa haiful sultan ayan istisqa'a bin nujum wa haiful sultan wa taqdiban bil qadar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Jabir as-Sawai, akhafu, aku mengkhawatir atas umatku tiga golongan manusia yang memiliki sifat istisqa bin nujum. Tadi di atas disebutkan penisbatan matar, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau memang diyakini bintang tadi yang menurunkan hujan, maka kafir, musyrik, syirik akbar. Wahai sultan dan curangnya penguasa. Wataqdiban bil qadar dan mendustakan takdir. Syaitnya dari istisqa bin nujum. Ya, ini menisbatkan hujan dengan ya kepada selain Allah Ta'ala. Kalau memang diyakini itu hujan yang hujan turun karena bintang yang menurunkannya, ini adalah kufur, syirik, syirik akbar. Maka akan dijelaskan di bawah ini, kita fa'ila qala qailuhum mutirna binau'i binajmin kada au binau'i kada fala yakhlu imma ya'taqida anna law ta'sirun bi injalil matar fadha syirkun wa kufrun. Maka bila ada yang berkata di antara mereka yang mengatakan mutirna, kami mendapat hujan dengan bintang kini dan bintang kini, ya kan, bintang ini yang muncul, bintang ini yang gugur, yang jatuh, maka fala yakhlu, maka keadaan orang tersebut yang mengucapkan tadi fala yakhlu, tidak lepas, tidak kosong. Ima ada kalanya dia meyakini bahwasanya bintang ini memiliki pengaruh, taksir, pengaruh dalam menurunkan hujan. Kalau begini maka dihukumi syirik dan kufur. Syirkun wa kufrun, kesyirikan dan kekufuran. Meyakini bahwasanya hujan mampu, apa bintang mampu menurunkan hujan. Wa walladzi ya'taqidu ahlul jahiliyati, dan ini adalah keyakinan yang diyakini oleh ahlul jahiliyah. Ka'tiqadihim anna du'a al-mayyiti wal ghaibi yajlibu lahum naf'an ayadafu anhum dharrah. Seperti keyakinan mereka, ahlul jahiliyah menyeru mayit atau menyeru yang gaib. Yang gaib ini bisa yang masih hidup atau yang sudah mati. Dia gaib, enggak ada di hadapannya, dipanggil, diseru untuk dimintai tolong. Diyakini bahwasanya walaupun jauh dari dirinya bisa mendengarkan dan mampu untuk mengijabahi dan mengabulkan permintaannya, atau bisa menolak dari mereka madarat walaupun dia gaib atau dia sudah mati. Dan yang gaib ini bisa masih hidup atau sudah mati. Awanu yasfa'u bidu'aihim iyahu, aw yasfa'u bidu'aihim iyahu. Jadi atau diyakini bahwasanya dengan diseru mereka itu bisa memberikan pertolongan. Fa hadza wasyirkul ladzi ba'asallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nahyi anhu wa qitalin ma qitali man fa'alahu. Maka keyakinan inilah yang dikatakan dia adalah syirik yang mana Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya dengan melarang syirik tadi dan memerangi orang yang melakukannya. Perhatikan di sini. Memerangi dan melarang dan memerangi. Jadi misi di antara apa yang harus dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, melarang keyakinan tadi dan memerangi orang yang melakukannya. Coba diperhatikan. Melarang dan memerangi, qital. Dan memerangi ini menghasilkan bisa dibunuh dan bisa juga tanpa harus membawa korban, tapi dilaksanakan peperangan terhadap orang yang punya keyakinan tadi. Maka oleh itu ucapan yang di situ adalah kufur dan syirik wajib dilarang darinya, wajib diperangi, wajib diberantas. Dan pelakunya kalau enggak mau berhenti juga wajib diperangi. Ini hukumnya. Bukan malah kesyirikan ini dibela dan disebarkan. Di sisi yang lain, para orang-orang yang punya kedudukan di pertengahan kaum muslimin, di masjid-masjid mereka, di sekolah-sekolah mereka, tidak pernah menyinggung perkara ini. Sedangkan melarang, bahkan mungkin dia sebagai yang menyebar provokasinya. Para provokator kesyirikan adalah bahkan para kiai dan para penguasa, para pembesar. Semua tempat-tempat yang di situ sebagai bentuk penyebaran syirik malah dilindungi, dibesarkan, dijadikan sumber ekonomi untuk kepentingan kemajuan negara dan yang lainnya. Jadi yang terjadi di belahan dunia ini, kecuali sebagai tempat yang selamat dari ini yang Allah selamatkan, rata-rata adalah seperti itu, khususnya di negeri kita ini, di mana ada tempat kesyirikan malah diramaikan, di sekitarnya dibangun tempat wisata. Jadi barengan setelah melakukan kesyirikan, meremehkan kesyirikan, lalu ke tempat-tempat wisata. Dan ini yang memperjuangkan adalah para pembesar, baik mereka pembesar yang sebagai pemuka agama atau sebagai pembesar tentang apa, tokoh-tokoh politik. Illa man rahimallah. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita ucapkan ini adalah sebagai bentuk ingkar kita sebagaimana yang Allah mengutus Rasulnya, misinya untuk melarang perkara tersebut dan memerangi orang yang melakukannya. Tapi kita cuma bisa menyampaikan di majelis yang kecil seperti ini, ya kan, sebagai bentuk memikul amanah. Kita sampaikan semoga suara ini sampai ke telinga orang yang Allah kehendaki untuk dapat petunjuk dari sebab kalimat-kalimat seperti ini. Kama qala ta'ala wa qatilu humatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka. Siapa mereka ini? Hum musyrikun, orang yang memiliki keyakinan syirik tadi dan memperjuangkan syirik. Hatta lil ghaya, perang enggak ada berhenti sampai enggak ada lagi fitnah. Dan agar agama ini seluruhnya hanyalah miliknya Allah Ta'ala, bukan di kotak-kotak oleh manusia, walaupun bukan agamanya Allah, tapi dinisbatkan kepada Allah dengan bohong kepada Allah Ta'ala. Syirik dianggapnya ini adalah agama Allah, dan manusia tertipu dengan kebohongan tadi karena dikemas dengan nama Islam, dengan nama menghormati wali, dengan nama kemaslahatan, dengan nama menghidupkan adat dan yang lainnya. Bukan lagi miliknya Allah Ta'ala, tapi sudah dirampas oleh sebagian manusia dan dirusak. Kemudian fitnah yang dikatakan supaya enggak ada lagi fitnah dari sebab adanya peperangan, memerangi mereka tadi, wal fitnatu syirku, supaya sampai enggak ada lagi fitnah. Ya, ini jangan sampai enggak ada lagi syirik. Maka itu perhatikan ya ikhwah, sebagai seorang yang mengemban dakwah harus berbicara, menggerebek syirik, merinci, bahkan menyebut pelaku-pelakunya jika perlu disebutkannya. Fulan dan fulan. Karena banyak manusia terkecoh dengan nama-nama tadi. Wa imma yakula, ya, yang kedua. Fala yakhlu imma ya'taqida anna law ta'sinan bi injil matar wa tasrikun wa kufrun wa imma yakula mutirna bi nau'i kadza masalan lakin ma'tiqadi annal mu'assira wallahu wahdahu. Dan ada kalanya jadi orang yang meyakini tadi punya yang mengusahakan tadi adalah keyakinannya lain, keyakinannya itu kami mendapatkan hujan karena jatuhnya bintang gini kan, tapi dia berkeyakinan yang memiliki pengaruh hujan adalah Allah Ta'ala. Lakin nau ajar al-adata diwujudil matar inda sukuti dalika najim. Dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala. Bintang tadi enggak berpengaruh apa-apa. Tapi menyebutkannya lafadznya tadi mutir nabi nau'in kaza. Kan tapi bahwasanya lakin nau ajro, ajronya adalah fa'ilnya Allah Ta'ala. Fa'ilnya Allah Ta'ala, kan tapi Allah memperlakukan adat kebiasaan wujudnya matar adanya hujan ketika jatuhnya bintang ini dan bintang itu. Ucapan ini atau keyakinan ini walaupun bukan syirik akbar, tapi di bawah dikatakan syirkan asghar. Wasahi annahu yahrumu nisbatu dzalika ila najm. Maka dikatakan wasahi, yang benar bahwasanya haram menisbatkan dzalika yakni hujan tadi kepada bintang. Walau ala tariqil majaz, walaupun di atas penisbatan yakni al-majazi. Majaz ini adalah yajuz nafihu, majaz itu kuncinya satu, yajuz sihatu nafihi. Majaz itu maknanya adalah sihatu nafihi. Seperti kita bilang ra'aitu, ya kan? Ra'aitu al-asada yakhthubu 'alal mimbar. Maknanya bukan asad yang dia itu hewan berkaki empat, tapi rajul suja, lelaki yang pemberani. Madikatan sehatun nafihi. Itu dikatakan majaz. Fasara ibn al-mufli fil furu, nama kita. Bi annahu yahrumu qawlu mutirna bina'i kaza. Haram. Penegasannya ibn al-mufli dalam kitabnya al-furu. Haram mengatakan kami mendapatkan hujan karena jatuhnya bintang gini. Wajazama fil insaf. Ibnu Muflih memberikan suatu kepastian dalam kitabnya Al-Insaf tentang haramnya walau ala tariqil majaz, walaupun penisbatan tadi cuma majazi bukan hakiki. Walam yadzkur khilafan, ai Ibnu Muflih enggak menyebutkan adanya perselisihan tentang haramnya menisbatkan hujan kepada bintang atau gugurnya bintang. Walam yadzkur khilaf, artinya Ibnu Muflih enggak menyebutkan artinya khilaf. Wa dzalika anal qaila li dzalika nasaba ma huwa min fi'lillahi ta'ala alladzi la yaqdiru 'alaihi ghairuhu ila khalqin musakhkharin la yanfa'u wa la yadhurru wa la qudrata lahu 'ala shay'in fa yakunu dzalika syirkan asghara wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena orang yang tadi mengatakan menisbatkan apa yang dia itu termasuk dari perbuatan Allah Ta'ala, yang mana bahwasanya Allah tidak ada yang mampu atas perbuatan tersebut selain Allah, dinisbatkan kepada khalq. Apa mana khalq? Yani hamba Allah. Musakhkhar mana musakhkhar? Yang ditundukkan, yang dijalankan Allah Ta'ala. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat, dan tidak ada kekuatan bagi dia atas sesuatu apapun kecuali dengan pemberian dari Allah Ta'ala. Maka penisbatan hujan kepada bintang walaupun ala tariqil majaz ini adalah syirik asghar. Nah kalau itu kalau meyakini bintang itu yang mampu menurunkannya, syirik akbar. Tapi karena Allah yang menurunkannya tapi menisbatkannya kepada bintang, ini adalah syirik asghar, syirik kecil, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Karena ya ikhwah, dan ini banyak. Seperti sembuh karena obat ini. Ini. Allah yang menyembuhkan. Ya kan? Kalau diyakini bahwasanya Allah yang menyembuhkan tapi menisbatkan sembuh kepada obat, ini juga perkara yang tidak dibenarkan. Bi'idnillahi ta'ala, seorang yang sakit ini sembuh dengan pemberian, diberikan obat ini dengan izin Allah ta'ala. Allah akhirnya yang menyembuhkan. Ini semua ya ikhwah perlu diperhatikan. Maka kalimat itu betul-betul harus dicermati. Jangan sampai kalimat tadi tercap dari lisan kita, kemudian kita enggak tahu tentang dan enggak sadar tentang kesalahannya, menjadi syirik akbar atau menjadi yang lain. Maka perlu diketahui di sana ada manahi lafdiyah, perkara-perkara yang dilarang yang diucapkan. Banyak itu salah ulum, dan antaranya adalah Syekh Abu Bakar Abu Zaid, Bakar Abu Zaid, Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Ini sebagai bentuk upayanya alulim agar manusia terkendalikan dengan kekang, tali kekang Islam, terkendalikan dengan lafad-lafad yang syar'i, ya kan? Tidak terbiasa dan lata dengan lafad yang terucapkan di pertengahan kaum muslimin sementara enggak tahu sumbernya dari mana. Kadang bersumber dari kufar, bersumber dari orang-orang yang tidak peduli tentang kesalahan dalam lafad-lafad yang terucapkan. Bagaimana ya ikhwah? Inilah pentingnya mempelajari kitab yang berkaitan dengan masalah akidah. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu wa niyahatu ay rafus saut bin natib alal mayyit. Rafus saut, mengangkat suara dengan natib. Apa natib itu? Memanggil-manggil mayyit. Lianna tasakhutun bi qada'illah. As-saut bin natib alal mayyit, dikuatkan, keraskan, memanggil-manggil mayit adalah termasuk tasakhut. Tasakhut itu merasa enggak terima. Ya kan? Memiliki kemurkaan terhadap keputusan Allah Ta'ala, terhadap qada'nya Allah Ta'ala, keputusannya Allah Ta'ala, takdirnya Allah Ta'ala. Wadhalika yunafi sabra al-wajibah. Niyaha ini adalah termasuk menafikan kesabaran yang wajib, yang seorang harus pertama kali mendapatkan musibah adalah harus memiliki kesabaran. Dan yang banyak yang menerjang perkara ini adalah para wanita. Mayoritasnya adalah para wanita, aglabnya. Wa ya minal kabair li siddatil wa'id wal uqubah. Dan niyaha termasuk dari dosa-dosa besar. Kenapa masuk dalam kategori golongan dosa besar niyaha tadi, meratapi mayit? Karena dasarnya ancaman, dasarnya hukuman yang tertera dalam hadis ini. Maka dikatakan wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min sarab. Inilah dikatakan ancaman yang sangat dahsyat, hukuman yang sangat keras, sehingga meratapi mayit termasuk dosa besar. Maka sebagai upaya untuk membebaskan keluarga dan anak-anak kita dari dosa-dosa besar ini, sebelum terjadi perkara ini, maka benar-benar harus diingatkan berkali-kali kepada keluarga kita. Jangan sampai nanti mereka terjerembab dalam perkara ini sementara karena kurang pedulinya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Maka anak kita, istri kita, keluarga kita harus kita tanamkan memiliki hati yang kuat, dalam menerima musibah. Dan seorang enggak akan lepas dari musibah ini, maka harus melewatinya. Harus melewatinya, baik itu kawannya ataupun saudaranya ataupun ibunya atau bapaknya dan yang lainnya. Karena manusia itu tetap juga berinteraksi dengan yang lain, dengan keluarganya. Maka kadang enggak sadar, teriak-teriak, biasanya adalah perempuan. Saya kan dia ikut mati sekalian kalau nanti seandainya orang tuanya mati. Dan menangis-nangis dan enggak bisa dikendalikan. Dan ini dosa besar. Maka kenapa? Karena an-na'ihah, perempuan yang dia itu meratapi mayit, ini dalil aghlab. Bila tidak bertaubat sebelum dia meninggal, tukamu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Wa 'alaiha ada sirbal, akan kita lewati makna sirbal di bawah ini. Siap wal kumus, yakni diberi pakaian dari kotiron, dari nuhas yang mudhab. Apa nuhas? Tembaga yang dicairkan, yang meleleh. Wadir'un min jarab, coba bayangkan. Ini pakaian juga yang sifatnya adalah penuh dengan nanah, membusuk. Ini dasarnya ancaman dan hukuman terhadap seorang wanita yang meratapi atau seorang yang meratapi mayit sebelum meninggalnya enggak sempat bertaubat darinya. Maka kita tanamkan hati yang kuat terhadap anak-anak kita dan keluarga kita. Karena walaupun bagaimanapun, kalau enggak kita yang meninggalkan mereka dahulu, kita yang ketinggalkan mereka. Ini pasti. Ini adalah pasti. Enggak mungkin dihindari. Maka penanaman akidah yang benar terhadap anak-anak adalah perkara yang sangat dipentingkan. Sangat semua seorang itu dididik dan dicekoki untuk pandai bekerja, mengumpulkan harta. Lebih parah adalah bagusan miskin daripada memikul dosa besar, diantaranya adalah perkara ini. Tapi insyaallah kita cukup menjangkau dulu dan kita lanjut. Bermanfaat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu.